Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya dalam kajian hadis di kitab Riyadhus Shalihin, kita masih dalam pembahasan al-iffah, pembahasan tentang sikap menjauhkan diri dari perkara yang bisa mengotori hati dari perkara-perkara maksiat. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dengan contoh seorang wanita yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang memunculkan fitnah, yang bisa menggoda lawan jenisnya untuk berbuat kemaksiatan. Maka dari itu para ulama menjelaskan beberapa adab bagaimana seharusnya wanita itu ketika keluar dari rumahnya, atau bagaimana adab-adab wanita dalam berpakaian, dalam menutup auratnya. Sempat kita singgung dalam pertemuan yang lalu penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah terkait dengan keluarnya wanita untuk bekerja di luar rumahnya atau beraktivitas di luar rumahnya. Dan yang perlu kita ketahui dan kita yakini bersama bahwa hukum asal wanita itu berada di rumah-rumah mereka. Secara tegas nas di dalam Al-Qur'an menjelaskan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaknya para wanita itu berdiam diri di rumahnya, di rumah-rumah mereka, dan jangan mereka keluar dengan cara berdandan, bertabarruj, dengan tabarrujnya kaum jahiliyah. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Lalu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyatakan innana la numani' min amalil mar'ati kharija baitiha idza kana bidawabitil atiyah. Sesungguhnya kita tidak melarang dari aktivitasnya wanita keluar dari rumahnya atau di luar rumahnya jika mereka memperhatikan batasan-batasan di bawah ini. Yang pertama, antahtaja ila hadzal amal au yahtajul mustama' ilaihi bihaitsu la yujad man yaqumu bihi minar rijal. Hendaknya ia memang membutuhkan aktivitas tersebut, atau dengan kata lain masyarakat sangat membutuhkan, sangat membutuhkan aktivitasnya itu yang tidak didapati seorang pun menggantikan posisinya ya dari kalangan lelaki. Sempat kita contohkan barakallahu fikum beberapa aktivitas wanita yang memang tidak ada, tidak didapati lelaki yang menggantikannya. dalam perkara-perkara yang memang itu bisa digantikan oleh lelaki. Ya. Yang kedua, ayyakuna dzalika ba'da qiyamiha bi'amalil baiti alladhi huwa 'amaluha al-asasi. Hendaknya aktivitas tersebut dilakukan setelah tugas-tugasnya di rumah, setelah terselesaikannya tugas-tugas di rumah, maksudnya. Yang pada hakikatnya tugas rumah itulah yang paling dasar dan paling pokok bagi wanita tersebut. Ya. Apa itu tugas rumah? Ya, cuci, merapikan rumahnya, melayani suaminya, memperhatikan anak didiknya atau anak-anaknya. Barakallahu fikum. Setelah atau ketika itu sudah dirasa cukup bagi dia. Nah, bisa dijamak selain ia memperhatikan tugas-tugas rumahnya, ia pun juga beraktivitas di luar rumahnya, silakan. Jangan sampai timpang. Sibuk di luar rumah, kemudian urusan yang asas, yang paling pokok, yang dengannya ia akan ditanya nanti di yaumil qiyamah, justru tidak diperhatikan. Baik itu perkara yang terkait dengan perhatian ia terhadap suaminya, atau perhatian ia terhadap anak-anaknya, rumahnya, justru terkalahkan dengan aktivitas yang ada di luar rumahnya. Yang sebenarnya aktivitas itu adalah bukan asas. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ayyakuna hadzal amal fi muhitin nisa. Hendaknya aktivitas itu, amalan tersebut, dalam lingkungan para wanita. Ya. Memang itu di tempat yang memang khusus para wanita. Andai kata ia bekerja, bekerjanya pun khusus bagi kaum nisa. Kata'limin nisa'i, seperti mengajari para wanita, mengajar para nisa, mengajar para banat, ya, putri-putri kaum muslimin. Watatyibi au watatbibi au tamriudin nisa, mengobati kaum wanita yang sakit, merawat, kalau dia sebagai perawat, merawat war para wanita, khusus para wanita. Wa yakunu munazilan anir rijal, dan juga dengan syarat tidak ada tercampur di situ para lelaki. Ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azanallahu iyyakum. Sehingga sampai taklim pun, terkait dengan taklim pun juga harus terpisah. Bainar rijali wan nisa. Ya. Terpisah dengan itu. Ini yang difatwakan dan dinasihatkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Maka seorang yang menisbahkan dirinya dengan salaf, mengikuti jejak salaf, mengikuti bimbingan para ulama salaf, wa amsaluhum, semisal mereka para ulama salaf, fi hadzal asr, di masa ini, ke Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, min kibarihim, di antara ulama kibar, para ulama, ikuti bimbingannya. Barakallahu fikum. Kenapa ya ikhwah? Agar sunnah yang suci ini, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersih ini tidak tercampuri. Ya, tidak tercampuri, tidak kemudian terkotori dengan amalan-amalan yang yukhalifis sunnah, yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Barakallahu fikum, kita sebagai seorang yang menisbahkan diri dengan salafunas salihin, salafiyin, ahlus sunnati wal jamaah. Nah, al-athar, ketika amalan kita tidak sesuai dengan sunnah, maka kita orang pertama yang mengotori sunnah itu. Sehingga kita wajib untuk membedakan diri kita. Kalau memang kita konsekuen dan komitmen dan terhadap Al-Quran was sunnah, jalani itu. Wah, kalau kayak gitu kan gak mungkin disenangi oleh masyarakat. Lawan masyarakat itu sudah dikasih hijab dibuka, pingin lihat ustadznya. Ada juga ustadznya nggak mau kalau nggak melihat jamaah wanitanya. Ya. Ingkari perkara itu dengan tidak mengikuti kajian tersebut. Kenapa? Komitmen terhadap nasihat para ulama. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kadang-kadang ketika aktivitas-aktivitas ikhtilat yang demikian, kalau ikhtilat mungkin ikhtilat-ikhtilat yang memang jelas-jelas ikhtilat, ya, yang mau tidak mau nggak bisa dihindari, karena kita bukan mas'ul di situ, bukan penanggung jawab. Misal apa? Pasar. Kalau kita sebagai gubernurnya bisa, ini pasar khusus wanita, ini khusus laki-laki. Pedagang tempe, pedagang tahu yang wanita di sini, ya. Pedagang tempe, tahu, ayam segalanya laki-laki di sini. Bupati langsung SK. Nah, mas. Nah, kita rakyat jelata, ya sudah. Sehingga berlaku di situ hukum apa? Apa? Yabdut namin absarihim wayahfad furujah. Tundukkan pandangan-pandangan kalian, ya. Penuhi hajah kalian sebatas yang memang dibutuhkan. Pulang, enggak usah berlama-lama di situ. Barakallahu fikum. Tapi ketika kita mas'ul, penanggung jawab, ya. Ustaz, silakan mengisi. Ya. Di mana? Itu di masjid itu. Gimana kondisinya di sana? Nanti ya umum, kajian umum. Putra putri muslim muslimah, tua muda, ya, kumpul jadi satu di situ. Ada hijabnya nggak? Nggak ada, Ustaz. Mohon maaf, saya nggak bisa. Halo. Ya, terus gimana nggak? Ya dihijabi. Sudah dihijabi. Tapi dikasih TV di dalamnya. Oh, doa jenengnya, ya. Barakallahu fikum. Kita enggak bisa ngelihat, tapi mereka bebas melihat kita. Sehingga ayat yang menyatakan wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yaghfadna furujahun, katakan wahai para kepada para wanita muslimat, mukminat, agar mereka tundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Enggak berfungsi. Kenapa? Mereka bisa melototi dalam jarak yang dekat malah. Ya. Aku pengin jenggot kayak ustaz tadi. Nah, akhirnya seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Maka di sini Syekh menyatakan yakni ayyakuna hadzal amal fi muhitin nisa. Hendaknya aktivitas tersebut di lingkungan para wanita, kata'limin nisa, seperti mengajarkan para wanita juga. Bagi para wanita ini, ya. Kalau bagi laki-laki ketika mengajarkan para wanita, awak terjaga, tertutup, bukan tertutup, gurunya ada di situ, maksudnya di luar penutup itu, bisa ustadznya di sini, nisanya di gedung sebelah. Nah, nggak harus di satu tempat itu, paham ya? Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan, apanya? Suara apa wajahnya? Suaranya. Mau jauh ya nggak ada masalah sebenarnya. Relay misalnya, pakai telepon, pakai apa, nggak ada bedanya. Nah, nggak harus satu tempat, paham ya? Kadzalika la mani'a bal yajibu 'alal mar'ati an tata'allama umura diniha wa la mani'a an ta'lama aw an ta'allama min umuri diniha ma tahtaju ilaihi. Demikian juga tidak terlarang, bahkan wajib bagi setiap mar'ah muslimah untuk belajar perkara agamanya. Ya. Untuk belajar perkara agamanya. Datang ke majelis taklim, silakan. Ya. Dan tidak menghalangi untuk mereka juga mengetahui perkara-perkara agama yang sangat dibutuhkan olehnya. Misalnya masalah khusus kewanitaan. Bab haid wan nifas misalnya. Wa yakunu ta'limu fi muhitin nisa. Dan hendaknya pengajian itu, ta'lim itu, majelis ta'lim itu dalam lingkungan khusus para wanita. Ya. Wala ba'sa an tahdhura ad-durus fil masjid. Enggak apa-apa dia mendatangi masjid. Misalnya ada pengajian mana di masjid. Barakallahu fikum. Silakan. Tidak ada larangan wanita ke masjid untuk menghadiri taklim. Wa takunu mutasattiratan wa munazilatan 'anil rijal. Tapi syaratnya mutasattirah, tertutup ruangan dia. Dan jauh dari pandangan dan kumpul dengan para lelaki. Silakan. Barakallahu fikum. Ala dai'i ma kanatin nisa' fi sadril Islam ya'malna wa yata'allamna wa yaqdurna ilal masajid, sebagaimana ditampilkan juga dari para nisa di masa-masa awal-awal Islam, mereka juga belajar dan juga mengadakan ta'lim, ya, kajian, menghadiri masjid juga. Tapi dengan syarat itu tadi. Paham ya? Barakallahu fikum. Sehingga ya ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, benar-benar permasalahan ini yang menjadi rancu di tengah-tengah kaum muslimin. Masalahnya seperti ini. Bolehkah atau tidak bolehkah? Maka min bab kita meminta bimbingan para ulama, berjalan di atas bimbingan para ulama, ikuti bimbingan ini. Dan apa yang disebutkan Syekh Shalal Fauzan ini seperti dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim terkait dengan adab-adab bagaimana seorang menemui wanita. Bagaimana seharusnya wanita tertutup, tertutupi oleh laki-laki. Nah. Sehingga para suami harus jeli masalah seperti ini. Ya. Tidak bermudah-mudahan. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian dalam pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah terkait dengan al-mar'ah mutathayyibah, bahwasanya wanita yang berpenampilan menarik, ya, juga beliau Syekh Shalih Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan bahwa kewajiban bagi para wanita untuk berhijab dengan hijab syariah, tertutup dari atas kepalanya sampai ujung kakinya, sampai kedua mata kakinya, termasuk diantaranya adalah wajah boneka atau wajahnya. Nah, akan tetapi yang di masa-masa yang sekarang kita ada di dalamnya, banyak sekali perbincangan syubhat, kalau boleh dibilang syubhat, mengesankan bahwa niqab cadar itu adalah budaya Arab. Ya. Cadar itu adalah budaya Arab. Barakallahu fikum. Padahal ya, kalau kita melihat ayat di dalam Al-Quran sebagai bantahan bahwa sesungguhnya cadar itu bukan budaya Arab. Kalau andai kata cadar itu budaya Arab, maka ahlul jahiliyah di masa itu sudah bercadar. Paham tuh ya Pak? Ya, ahlul jahiliyah itu Arab apa Barat, Eropa? Arab. Nah, mereka sudah bercadar kalau memang cadar itu adalah budaya Arab. Dijelaskan di dalam ayat, ya, ketika ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Nah, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha fi marwahul Bukhari, qalat Aisyah lamma kanat aw lamma nazalat hadhil ayah wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, ketika turun ayat hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, maka kata Aisyah, akhadna nam izarahunna fashaqqaqnaha min kibalil hawasi fahtasarna biha au fahtamarna biha. Maka wanita-wanita mukminat mengambil kain-kain mereka lalu menyobeknya dari bagian bawah, menjadikannya kerudung mereka, menutup atas kepala mereka sampai kakinya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga sebelum diturunkannya ayat itu menunjukkan bahwa dahulu wanita Arab tidak demikian dalam masalah hijab. Nah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menukil ucapan dari seorang ahli tafsir dan lughah bernama Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Ziyad Al-Farra rahimahullah. Beliau menyatakan, kanu fil jahiliyah tasdulul mar'a khimariha au tasdulul mar'atu khimaruha min waraiha wa takshifu ma qadamiha fa amarna bil istitar. Dahulu mereka di masa jahiliyah, para wanita itu mengelurkan kerudung mereka hanya pada bagian belakang tubuhnya, ya, kerudungnya itu di belakangnya ada, dan membiarkan bagian depannya terbuka. Nah, maka Islam datang memerintahkan mereka agar menutupi juga di bagian depannya. Nah, itu penjelasan yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, pada ayat dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai para nabi, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan putri-putrimu, dan juga nisa'il mu'minin, dan juga istri-istri kaum mu'minin. Sehingga hukum ini berlaku umum, tidak hanya kepada istri nabi. Nah, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Nah, yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Baik, kita lihat tafsirnya. Qala Ali bin Abi Talha an Ibni Abbasin. Tafsir dari sahabat Abdullah bin Abbas diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talha rahimahullah. Amarallahu nisa'al mu'minin idza kharajna min buyutihinna fi hajatin ayyughtina wujuhahunna min fawqi ru'usihinna bil jalabib wa yubdina 'aynan wahidan. Nah, kata sahabat Abdullah bin Abbas, ahli tafsir yang tidak diragukan lagi tafsir beliau, karena memang yang pertama barokah dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma allimhu au faqihhu fid din wa allimhu ta'wil ay at-tafsir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya Allah, fahamkan dan faqihkan dia dalam urusan agama, ya, dalam perkara agama ini, dan ajarkan kepadanya tafsirul Quran. Sehingga tafsir sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma jadi rujukan. Jika seorang ingin mengetahui bagaimana penjelasan dalam ayat, rujuk kepada tafsir sahabat Abdullah bin Abbas yang disebutkan oleh para ulama dari athar-athar yang disebutkan. Semisal tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir itu murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir Imam Asy-Syafi'iyah. Seorang imam, seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Barakallahu fikum. Beliau menyebutkan di sini. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan istri-istri kaum mukminin dan juga putri-putri kaum mukminin, apabila mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk satu kebutuhan, ya, hendaknya mereka menutup wujuhahunna, wajah-wajah mereka. Ya. Nah, wajah itu mana sih wajah itu? Muhlis, wajah itu mana? Apa? Gini nih. Sini berarti wajahnya. Wajah itu yang nampak dari depan itu wajah. Ya. Maka disebut muka. Ya. Ini wajah. Barakallahu fikum. Ditutup wajah-wajahnya. Dari mana? Min fauqi ru'usihinna, dari atas kepala-kepala mereka, dengan jilbab, dengan kain yang menjulur dari atas ke bawah. Ya. Wa yubdina 'ainan wahidah, dan membuka satu, ya, sisi dari mata sebelah. Sebelah saja yang terbuka. Ya. Paham ya? Barakallahu fiik. Ini Barakallahu fiik. Wa qala Muhammad bin Sirin, sa'altu Ubaidah As-Salmani an qaulillahi azza wa jal. Berkata al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, imam tabi'in, imam besar tabi'in, dia berkata tentang ayat yudnina alaihinna min jalabibihin. Apa sih penjelasan ayat yudnina alaihinna min jalabibihin? Ya, Muhammad bin Sirin itu orang Arab asli. Ya, barakallahu fikum. Masa gak ngerti yudnina alaihinna min jalabibihin? Kan jelas ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini sebagai dalil apa? Kemampuan berbahasa Arab kita itu belum layak untuk mentafsirkan Al-Quran. Faham ya? Al-Quran memang berbahasa Arab, tapi penerapannya itu adalah apa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat. Barakallahu fikum. Sehingga jangan terlalu wes penting ngaji itu waktunya bahasa Arab aja saya. Kalau sudah bisa bahasa Arab, wah bisa semuanya. Lo mentang-mentang jadi TKI 20 tahun, ya, nafsirkan Al-Quran, gak bisa. Ini lo Muhammad bin Sirin rahimahullah, tabi'in. Nah, murid dari para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih tanya, yudnina alaihinna min jalabibihin. Qala, faghatta wajhahu wa ra'sahu wa abraza 'ainahu al-yusra, tutupi ya wajahnya dan kepalanya ya, dan buka sedikit mata kirinya untuk melihat. Barakallahu fikum. Yang pada hukum asalnya mata ini juga harus ditutupi. Kalau ada kain yang tertutup gak tampak tapi dia bisa melihat, pakai. Nah, kalau sekarang kain banyak ya, kain yang tipis tapi dari barakallahu fikum luar gak kelihatan, yang di dalam kelihatan. Sebagian para laki iri, wah enak ya wanita itu ya, yang cadar-cadar itu gak adil, dia bisa melihat kami, kami gak bisa melihat dia. Ya kamu pakai cadar juga, kok iri itu loh, gimana? Ya, enak dia nggak bisa melihat kami, kami nggak bisa melihat dia, ya kamu pakai cadar juga kalau nggak malu ya. Barakallahu fiikum. Kok iri sehingga pakai itu. Nah, sehingga ucapan bahwasannya nggak diatur di dalam Al-Quran, cadar itu nggak ada di dalam Al-Quran, tolong belajar dulu ya, baca tafsir Al-Quran, jangan cuma sekedar Al-Quran tuh dibaca saja. Nah, bagus seorang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dengan bagus, tartil, indah, bagus. Itu satu sisi. Tujuan diturunkannya Al-Quran yakni lil qiraah, untuk dibaca. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah Al-Quran itu difahami makna dan kandungannya. Ya. Sering anak permisalkan, lucu kalau ada seorang membaca Al-Quran ketika ditanya apa sih maksud dalam ayat ini? Iya ya, apa ya? Apa sih maksud dalam artikel yang disebutkan dalam ini? WA, apa? Kamu tahu itu? Sudah baca? Sudah. Bagus. Apa isinya? Enggak tahu ya. Coba kamu baca sendiri. Ya lucu lah. Ya. Sehingga harus ada upaya untuk memahami ayat itu. Dengan apa? Dengan menggalakkan majelis-majelis yang seperti ini. Ya. Aktif ia menghadiri majelis-majelis ilmu, dicatat dengan baik, diajarkan kepada keluarganya. Ini bagian dari tafaqquh fiddin, seorang memperdalam dan memahami permasalahan din, yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, yakni kebaikan tidak hanya dalam urusan agamanya dan akhiratnya, tapi kebaikan itu juga mencakup masalah duniawinya juga. Nah, maka Allah Azza wa Jalla akan fahamkan dia dalam perkara agamanya. Hak kan? Barakallahu fikum. Sehingga seorang harus berupaya Tidak hanya dikala ia sedang seret kondisinya, sedang sempit, ya. Barakallahu fikum rezekinya, kemudian dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala mempelajari din. Ketika sudah diberikan nikmat-nikmat Allah yang banyak tadi, akhirnya dia sibuk. Ketika ditanya ayo taklim, sibuk. Lah, kita yang belajar ini pengangguran apa? Hah? Ya. Ayo adu gawe. Lah kita enggak adu gawe apa? Semua ada kesibukan. Cuman apa? Upaya untuk apa? Bersungguh-sungguh ihtimam mujahadah. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah berfirman, barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan ke Allah, kasih jalan. Maka ikhwani fid din azzani Allah iyyakum, itu di antara penjelasan dari tafsir yang disebutkan oleh para sahabat dan para ulama tabi'in. Sehingga penjelasan bahwa cadar adalah budaya Arab tidak benar. Kalau memang budaya Arab, orang-orang jahiliyah sudah bercadar terlebih dulu, ya. Bukan hanya kaum muslimat. Barakallahu fikum. Juga dikatakan bahwa cadar itu enggak ada yang mengatur cadar. Di dalam Al-Qur'an enggak ada, enggak disebutkan kata siapa. Di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan praktek para sahabiyah ketika mereka dilewati oleh para lelaki di masa haji, ya. Maka para sahabiyah tadi menutupkan kain-kain mereka. Sampai mereka lewat baru mereka buka. Ini menunjukkan bahwa mereka menutup diri dari para lelaki. Demikian. Bayangannya mungkin orang-orang yang gak paham tentang syariat cadar, ia menganggap bahwa kok ribet ya, ada itu susah, mau nyuci susah, mau ini susah. Cadar itu kalau keluar rumah saja, Bu. Di rumah ya seperti biasa, Bu. Gak di rumah juga cadaran masak, goreng pempek pakai cadar, ya enggak. Kalau di rumah tetap pakai pakaian-pakaian yang disukai, terserah pakai pakaian apa, ya. Mau pakaian yang bagus sekali silakan. Tapi kalau di luar rumah baru ditutup, ya. Nah, sehingga nggak kelihatan. Barakallahu fiik. Kecantikan itu milik suami, ya. Nggak kelihatan. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Nah, baik, kita lanjutkan. Amal khamisah. Adapun perintah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima. As-silah. As-silah. Antasilah ma amarallahu bihi ayyu sala minal aqarib al-adna fal-adna wa'lahum al-walidani. As-silah, menyambung hubungan. Apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk disambung dari kerabat. Yang paling dekat dan yang terdekat dan yang paling tinggi diantara mereka adalah orang tua. Nah, fa inna silatal walidaini birrun wa silatun, karena sungguhnya menyambung hubungan dengan orang tua merupakan perbuatan baik. Nah, fal aqarib lahum, juga kerabat-kerabat mereka. Nah, minas silati biqadri ma lahum minal qurbi. Di antara hubungan yang mampu untuk mereka lakukan pendekatannya, fa akhuka au kadu silatun min ammika, saudaramu itu lebih dekat untuk disambung, lebih utama untuk disambung dibandingkan pamanmu. Gitu. Wa ammuka ashaddu silatun min ammi abika, dan pamanmu, saudara ayahmu itu lebih berhak untuk kamu sering ke situ dibandingkan paman ayahmu, ya, paman ayahmu. sehingga dari yang terdekat sampai yang berikutnya berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Dan tentunya ya ikhwan, azzani Allah wa iyyakum, ini juga nasihat buat kita semuanya. Ketika ajang silaturahmi itu menjadi ajang yang di situ banyak kemaksiatan, maka kita tidak wajib untuk menghadirinya. Ya. Ajang silaturahmi. Atau di situ iman putra dan putri kita, istri kita terancam. Ya. Kita sudah mendidik putra-putri kita dengan didikan syar'i, dengan didikan sunnah nabawi. Nah, dijaga adab-adab mereka, adab-adab islami mereka. Subhanallah, ada acara silaturahmi ya, Bani Fulan. Oh, namanya Bani Fulan ini sudah kabilah ini sudah. Ya, kumpul. Ya, barakallahu fikum. Jadi satu, kumpul blok satu tempat, misalnya waktu gedung dan yang lainnya. Dilihat, antum sudah, kita sebagai kepala rumah tangga harus melihat ini nanti mafsadah dan maslahatnya apa. Maslahatnya ketemu saudara-saudara. Gitu. Mafsadahnya anak kita. Ya enggak mungkin kita kemana-mana anak kita dibawa. Ya kalau anaknya dua masih bisa. Anaknya lima. Ya. Bisa saya kasih tali. Ya kayak kayak kucing. Ya. Kasih tali satu menurut. Nah, gak bisa. Anak kita ketemu sepupu-sepupunya. Ya. Wah kalau sekarang, zaman sekarang jangan heran juga. Sepupu-sepupu anak kita atau ponakan-ponakan. Luar biasa. Pegangannya itu sudah keramik-keramik itu pegangannya. Nah, keramik. Yang gini. Ya. Atau telenan itu bisa itu ngiris bawang. Itu. Lebar-lebar. Anak kita. Ya, kita bentengi dari alat-alat yang seperti ini. Di sana. Sudah. Bebas dia. Sehingga ya sudah, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Bukan berarti kita tidak mau menyambung. Antum sambung di lain waktu. Lebih khusyuk, lebih hikmat, ya, lebih dekat di lain waktu. Di hari-hari yang lain, di kesempatan yang lain. Enggak usah terlalu lama langsung seperti itu. Sehingga enggak ada alasan, wah, enggak bisa Ustaz. Paman anak melarang anak, kunci motor anak diambil, disembunyikan. Barakallahu fiik. Kita terkena ayat Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahliikum nar. Itu perintah untuk kita, bukan paman kita. Perintah untuk kita. Nah, ikhwani fid din, azzana Allah iyyakum. Ini terkait dengan silaturahim. Bahkan para ulama hubungan, menyambung hubungan silaturahim sebatas menanyakan kabar, saling menukar berita, bagaimana keadaannya. Tidak harus bertemu, itu sudah termasuk silah. Seperti apa di masa ini? Pakai telepon, ya. Dan ada juga grup keluarga, WA, tanya kabar di situ. Itu termasuk nyambung sudah. Nah, termasuk sudah nyambung. Maka dalam perkara yang seperti ini harus kita yang ini benar-benar proteksi ya dari anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah, baik kita lanjutkan. An Abi Thabit, hadis yang berikutnya. Wa qila Abi Sa'id wa qila Abi Walid Sahal bin Hunayf wa huwa Badri radhiyallahu anhu. Dari Abu Thabit qila Abi Sa'id qila, yakni dalam riwayat yang lain Abi Sa'id, dan riwayat yang berikutnya Abil Walid Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alallaha ta'ala asyhadata bisidqin ballaghahu ballaghahu Allahu manazilash syuhada wa in mata ala firasihi. Barang siapa yang memohon kepada Allah derajat syahid dengan jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ia kedudukan syuhada, kedudukan syahid, walaupun ia meninggal di atas tempat tidurnya atau di atas kasurnya. Syahid dalam hadis ini adalah syahadata bisidqin. Barang siapa yang benar-benar memohon kepada Allah kesyahidan, ya, dengan jujur dia, maka Allah akan berikan derajat syahid itu walaupun ia meninggal di atas tempat tidurnya. Tentunya syahid yang hakiki, syahid yang hakiki adalah seorang yang bertempur di medan pertempuran. Adapun yang selainnya itu artinya syahid maknawi, syahid secara hukum, bukan hakiki. Nah, kalau syahid hakiki sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani barakallahu fikum rahimahullah, syahid hakiki adalah seorang yang terbunuh di medan pertempuran sehingga berlaku hukum-hukum syahid. Maksudnya tidak dimandikan jenazahnya, tidak dikafani jenazahnya, dan ia dikubur bersamaan dengan darah-darah yang berlumuran di badannya dan dimakamkan di tempat yaitu. Itu mati syahid hakiki. Adapun syahid-syahid yang lainnya seperti man qatala duna malihi fahuwa syahid, barang siapa yang terbunuh lantaran ia membela diri untuk mempertahankan harta bendanya, maka dia syahid. Yang dimaksud syahid di sini adalah syahid maknawi. Hukumnya syahid tapi masih berlaku hukum-hukum jenazah seperti yang ada. Ya, bedanya dengan seorang yang tidak mati syahid, orang yang syahid secara maknawi tadi nilainya lebih dibandingkan yang mati secara biasa. Paham ya? Nilainya, kedudukannya lebih. Nah, keutamaannya lebih daripada yang meninggal biasa-biasa. Maka seorang yang benar-benar mengharapkan kesyahidan dengan jujur, ya, berupaya untuk mengharap kepada Allah agar dia meninggal dalam keadaan syahid, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan keutamaannya itu walaupun ia meninggal di atas tempat tidurnya. Nanti kita akan baca penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kurang lebihnya kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.